Saya minta ibuku untuk mendoakan saya kepada Allah dengan alasan ibu itu cepat doanya cepat dijawab oleh Allah. Apa ini termasuk syirik? Kalau ibunya masih hidup, iya. Terus diminta dia berdoa kepada Allah pada hal yang memang dia mampu mendoakan kepada Allah, itu enggak ada masalah. Jelas ya? Tidak apa-apa. Tapi kalau dia berdoa langsung kepada Allah itu lebih afdal. Tadi kita berbicara tentang siapa yang tidak ada, yang gaib. Iya, sudah meninggal misalnya. Dia berdoa kepadanya, itulah yang dilakukan oleh apa? Oleh kaum musyrikin. Baik.